bisa kupungkiri, engkaulah segalanya bagiku. Tak bisa kuhindari, engkau sangat berarti dalam hidupku. Kasihmu nyata, cintamu abadi. Selamanya kau kasihku, selamanya kau cintaku. Tak bisa ku bertahan tanpamu di sisiku. Jangan kau tinggalku, kau segalanya bagiku. Sampai akhir ku milikmu, sampai ajalku kaulah satu. Bisa ku pungkiri, engkaulah segalanya bagiku. Tak bisa ku hindari, engkau sangat berarti dalam hidupku. Kasihmu nyata, cintamu abadi. Selamanya kau kasihku, selamanya kau cintaku. Tak bisa ku bertahan tanpamu di sisiku. Jangan kau tinggalkanku, kau segalanya bagiku. Sampai akhirku milikmu, sampai ajalku kaulah saya.